Mama, papa, bersaudara, setara tahan rindu kadara. Kalau marah hai selalu kita banja. Kita biar sejauh tapi rindu tak berbanja. Cuma ingat-ingat kita para suara. Mama, bio go, bumi buah lama. Ada yang tinggal di mundur dewi ada wajah. Susah senang, sendiri kita tanggung. Hidup di rantau, jauh dari kampung. Rasa paling jauh, bataria minta tolong. Jauh dari tobelo, rasa rindu minta ampun. Hati rindu balik, air mata malele. Ingat adat budaya, tidak-tidak cakalele. Tak ada yang bisa pele, ini torang manele. Sama-sama tombok panggil. Jaga itu yang bikin kita selalu bangga. Oh, no, no, no.